sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan kenikmatan. Mereka yang beriman, mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyedari bahawa nikmat dunia ini hanya sementara. Kerana dunia dan seisinya akan musnah, dibinasakan apabila tibanya hari kiamat. Apa yang kekal selama-lamanya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Sebagai hamba Allah, yang diberikan nikmat kehidupan di dunia ini, kita sewajarnya bersyukur, atas nikmat tersebut dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Nikmat kehidupan ini merupakan hadiah yang amat bernilai kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keadaan alam ini begitu cantik dan indah, dihiasi dengan matahari, bulan, bintang, gunung, ganang, bukit, bukau, sungai, lautan dan pelbagai lagi nikmat ciptaan Allah. Mereka yang benar-benar memahami dan beriman dengan Allah Ta'ala akan sedar bahawa kesemua nikmat di dunia yang Allah telah berikan ini adalah sebagai ujian kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-190, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun pelbagai nikmat diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sebagai seorang Muslim, kita mesti sedar, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk mengubah suasana yang aman, tenang dan tenteram kepada yang sebaliknya. Lihatlah bagaimana berkuasanya Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, yang membawa bersamanya air yang amat diperlukan oleh semua makhluknya. Akan tetapi Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubah nikmat ini dalam sekelip mata kepada musibah, iaitu menjadikan dunia ini dilanda banjir. Apabila hujan lebat turun secara terus-menerus tanpa henti, sebagaimana yang pernah dialami oleh umat Nabi Nuh alaihissalam, apabila air hujan yang turun mencurah dari langit dan air yang keluar dari bumi menenggelamkan keseluruhan bumi termasuk gunung ganang yang tinggi. Begitu juga jika kita perhatikan ombak yang beralun, di lautan dalam keadaan penuh tenang memukul pantai. Keadaan sebegini merupakan nikmat kepada manusia apabila ia memberikan ketenangan dan kerehatan kepada manusia. Tetapi secara tiba-tiba ombak ini boleh bertukar menjadi ombak yang kuat dan ganas, diikuti dengan angin yang sungguh kencang yang mampu memusnahkan tebing pantai, harta benda, nyawa dan sebagainya dalam sekelip mata. Inilah kekuasaan Allah Ta'ala yang mampu mengubah sesuatu nikmat menjadi musibah kepada manusia. Sesungguhnya sebagai orang beriman, kita mesti sedar bahawa nikmat dan musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia adalah sebagai salah satu cara untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Kita sebagai hamba Allah mesti menerima hakikat dan hikmah. Mesti menerima hakikat ada hikmah dan pengajaran di sebalik semua yang berlaku di dunia ini, sama ada dalam bentuk nikmat atau musibah. Semuanya ini dicipta oleh Allah Ta'ala supaya manusia sedar bahawa tiada apa yang kekal di dunia ini. Semuanya kelak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Suratul Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dalam kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam menghalangi kehidupan dunia yang fana ini, setiap apa yang berlaku kepada kita, sama ada ia hadir dalam bentuk nikmat ataupun musibah, adalah satu ujian kepada kita. Setiap ujian ini memiliki hikmah dan pengajaran yang boleh dijadikan i'tibar dan teladan oleh kita untuk kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kita menyangka kehidupan yang kita lalui ini sama sekali tidak akan diuji. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Suratul Ankabut ayat kedua dan tiga. Ahasiban nasu an yusraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyaklamanna Allahu alladhina sadaqu walayaklamanna al-kafirin. Artinya, patutkah kamu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang yang berdusta. Secara jelas pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa setiap orang itu akan diberikan ujian, sama ada dalam bentuk nikmat atau musibah. Nikmat yang diberikan mesti kita syukuri. Manakala musibah yang diberikan, mesti kita terima dengan berlapang dada. Kerana ini adalah ketentuan Allah Ta'ala kepada kita. Tujuan diberikan ujian itu adalah semata-mata untuk memastikan keimanan dan ketakwaan. Yang mereka nyatakan itu adalah iman dan takwa yang tulen. Suci dan luhur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian itu juga dapat menentukan kedudukan manusia, sama ada mereka benar-benar beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'iyadu bizalik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan, hidayah dan petunjuk yang benar dalam menghalangi semua ujian yang diberikan. Ingatlah wahai sidang hadirin sekalian, Allah jualah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Allah jualah tempat untuk kita memohon petunjuk dan pertolongan kejayaan yang benar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innama kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Oleh itu akuilah kesucian Allah dengan mengucap Subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين. وفقنا لطاعتك أجمعين. وتب علينا وعلى المسلمين. واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم. أستغفر الله.